تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات والطالبات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali di sore hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Di mana kita masih dalam pembahasan berkaitan dengan mengimani hautnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masuk dalam pembahasan berkaitan dengan beriman dengan hari kiamat. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga, bahkan semua para nabi memilikinya. Naam. Dan adapun haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengalir padanya air dari sungai Al-Kautsar. 6 yang berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan secara khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Kautsar ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna a'tayna kal-kautsar. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, yakni Nabi kita Muhammad SAW, Al-Kautsar, yakni sungai yang ada di surga. Dan dari sungai ini aliran airnya sampai pada haud telaga Nabi SAW, yang berada di Ustadzul Yaumil Qiyamah. Yang mana akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut umatnya. Yang dimaksud dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini ialah mereka dari umat beliau yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengimani apa-apa yang dibawa oleh beliau, tidak menambah ataupun mengurangi apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi, beliau mengatakan, hadzal haudu yariduhu almu'minun min ummati Nabi Muhammad SAW. As'alullah an yuradani wa iyyakum iyyahu. Yariduhu almu'minuna yashrabuna minhu. Haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan mampir padanya ya kaum mukminin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diriku dan juga kalian menjadi orang-orang yang akan melewati dan minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib. Yani beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan beliau dan juga kita orang-orang yang mempelajarinya. Naam, termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man lam yu'min bir rasul alaihi salatu wassalam fa innahu yutradu anhu wa la yashrabu minhu. Nas'alullah al-afiyah. Dan adapun orang-orang yang tidak beriman terhadap rasul alaihi salatu wassalam, maka dia akan terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan bisa minum dari telaga tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Nah, kita meminta, memohon kepada Allah keselamatan. Yakni apa yang beliau sampaikan di sini menunjukkan bahwasanya tidak semua dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa minum dari telaga beliau. Walaupun dia masih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan ya mungkin orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ketika umat manusia mereka telah melalui penantian yang begitu panjang di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan amalan-amalan mereka, di mana matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, sehingga umat manusia tatkala itu apa, tentunya mengalami yang namanya akan kehausan. Setelah selesai itu semuanya, maka mereka akan menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa minum dari telaga tersebut. Yang diusir dari telaga Nabi SAW dan Nabi SAW menyaksikan. Beliau mengatakan umati. Ya. Melihat orang-orang yang terusir tadi, Nabi mengatakan umatku. Namun apa kata para malaikat? Mereka mengatakan sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Ya, ini apa? Mereka melakukan perkara-perkara kebid'ahan. Naam. Maka mereka ahlul bid'ah, orang-orang yang menambah-nambah dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW atau mengurang-uranginya. Mereka itu pula dikatakan adalah orang-orang yang tidak beriman sepenuhnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian tidak mengimani, yakni tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diinginkan oleh beliau. Naam. Maka mereka orang-orang yang menambah-nambah dalam agama Islam, dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengurangi-urangi syariatnya, atau dengan kata lain melakukan kebid'ahan di dalam agama Islam, mereka ini adalah orang-orang yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa tidak semua orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa minum dari telaga Nabi. Namun yang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah adalah orang-orang yang menjalankan syariat Islam, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diamalkan dan dipahami oleh mereka para sahabat, para salafus salih. Mereka inilah orang-orang yang akan meminum atau minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang hanya mengatakan beriman dengan Nabi namun dalam kenyataan amalan mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merubah-rubah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami sendiri apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat bagaimana mereka para sahabat memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka inilah di antara orang-orang yang akan terusir dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari telaga beliau nanti pada hari kiamat. Nah. Kemudian Asy Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Wa hadzal haudul ladzi ja'alahu Allahu lin-nabi alaihi salatu wassalam huwa a'dhamu hiyadil anbiya." Telaga yang Allah berikan atau telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, merupakan a'zamu hiyadul anbiya, telaga yang paling besar yang dimiliki dari para nabi. Ya, bahwa telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah telaga yang paling besar dibandingkan telaga yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Walikulli nabiyyin haudun yariduhu al-mu'minuna min ummati, di mana setiap para nabi ini kata Syekh Ibnu Utsaimin memiliki haud, telaga. Yani telaga ini Allah berikan bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, namun tiap-tiap dari masing-masing para nabi ini memiliki telaga dan akan minum dari telaga tersebut orang-orang yang beriman, ya, dari umat nabi tersebut. Namun telaga yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ini adalah telaga yang paling besar dibandingkan telaga yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Lakinnaha la tunsabu ila haudir rasul sallallahu alaihi wasallam li'anna hadhil ummah yumathiluna thulutsai ahlil jannah, ahlil jannah. Fala jarama an yakuna haudun nabi alaihi salatu wassalam a'zama al-hiyad wa akbaraha wa awsa'aha wa a'zamaha wa ashmalaha. Maka tidak bisa kita menyamakan telaga yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga Taib. Jadi tidak bisa disamakan telaga yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga para nabi yang lainnya. Dikarenakan telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling besar, di mana ya umat Nabi kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang paling banyak dibandingkan umat-umat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling besar, yang paling luas dibandingkan telaga dari nabi-nabi yang lainnya. Naam. Ini ya pembahasan seputar haud Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Naam. Maka mengimani bahwasanya bagi nabi itu adalah Allah berikan telaga bagi beliau yang akan minum dari telaganya dari umat beliau yang beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perkara termasuk dalam beriman dengan apa-apa yang terjadi pada hari kiamat atau mengimani hari kiamat. Ya. Maka seseorang yang mengaku atau mengimani adanya hari kiamat, maka dia pula mengimani adanya telaga bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula nabi-nabi yang lainnya. Naam. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa mimma yajibul imanu bihi aidan fi dzalikal yaum al-imanu bis-sirat. Kemudian di antara perkara-perkara yang wajib untuk diimani pada hari kiamat, yang mana itu merupakan keimanan seseorang terhadap hari kiamat, ialah al-imanu bis-sirat, mengimani adanya as-sirat. As-sirat ini disebutkan secara bahasa maknanya ialah at-tariq. Ya, as-sirat maknanya ialah at-tariq, yakni jalan. Ini apa? Secara bahasa. Naam. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, was-siratu jisrun mansubun ala jahannam. Kata beliau yang namanya as-sirat ini adalah jisrun, sebuah jembatan, mansubun ala jahannam, yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahannam. Ya, ini namanya as-sirat. Tayib. Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang namanya suatu jembatan yaitu as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam, yang akan melewatinya umat manusia. Naam. Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang namanya as-sirat. Kemudian ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah jami'an, permasalahan as-sirat ini telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, begitu pula disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan begitu pula hal ini disebutkan oleh mereka para salafus salih. Naam. Menunjukkan bahwasanya perkara as-sirat, mengimani as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam, ini ditetapkan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dan juga diimani oleh mereka para salafus salih. Taib. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah ada di antara kalian melainkan pasti akan melewatinya. Apa yang dimaksud dengan melewatinya di sini? Ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, begitu pula Imam Qatadah dan juga Zaid bin Aslam, yang dimaksud dengan wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah ada di antara kalian melainkan akan melewatinya. Mereka menafsirkan ialah al-mururu ala sirat, yakni akan melewati yang namanya as-sirat. Naam. Adapun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, hadis yang panjang muttafaqun alaih, disebutkan dalam penggalan hadis tersebut, kata Nabi SAW, "Summa yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu syafaat wa yakulun Allahumma sallim sallim." Maka kata Nabi SAW, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan al-jisru, jembatan, ala jahannam, di atas neraka jahannam. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat bagi setiap para nabi. Naam. Dan juga orang yang bisa memberikan syafaat. Wa yaqulun, sehingga mereka para nabi tersebut mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, ya Allah, selamatkanlah umatku. Naam. Ini adalah doanya mereka para nabi terhadap umatnya ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan as-sirat, sehingga mereka berjalan terlebih dahulu dan mereka menunggu di sebelah. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta keselamatan untuk umatnya. Maka dari sini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, bahwa permasalahan as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahannam, ini adalah perkara yang hak, datang dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an. Begitu pula hal ini disepakati oleh mereka para salafus salih. Naam. Kemudian Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, mensifati sirat yang Allah Subhanahu wa taala, atau jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam tersebut. Beliau mengatakan, wa huwa adaqqu minasy-sya'ri wa ahaddu minas-sayf, di mana sirat ini, jembatan tersebut, adalah jembatan yang paling tipis, lebih tipis daripada yang namanya rambut, dan lebih tajam daripada yang namanya pedang. Naam. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang bagaimana bentuk sirat tersebut atau perihal yang namanya sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati as-sirat, kata beliau, mudhadhatun muzillatun 'alayha khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltahah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana as-sirat itu keadaannya adalah sangat licin, tempatnya licin dan juga muzillatun, gampang menggelincirkan, menjadikan orang-orang yang lewat di atasnya itu terjatuh. Sudah licin dan mudah orang untuk terjatuh dari as-sirat tersebut, yang mana pada sirat itu terdapat khatatif, besi-besi pengait, ya, wa kalalib, yakni tumbuhan-tumbuhan yang merambat, wa hasakah, begitu pula tumbuhan-tumbuhan yang berduri, mufaltahatun, dan juga as-sirat itu bentuknya adalah rata, datarannya rata. Laha syaukatu uqaifa takunu bin najd yuqalu laha as-sa'dan. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sirat tersebut terdapat duri-duri yang ujungnya itu apa? Tajam. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, duri-duri tersebut seperti tanaman yang ada di Najd yang disebut dengan as-sa'dan. Naam. Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa bihi kalalib mithlu syauka as-sa'dan ghairu annaha la ya'lam ma qadru idhamiha ila Allahu yakhthifu an-nasa bi'amalihim. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada sirat itu terdapat kalanib, tumbuhan yang merambat, ya, dan juga berduri sebagaimana tanaman yang bernama sa'dan. Hanya saja kata beliau, tidak ada yang mengetahui betapa besarnya atau bagaimana besarnya tumbuhan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakhthifun nasa bi'amalihim, yang mana tumbuhan tadi, ya, yang terdapat duri padanya itu akan apa? Menyeret orang-orang yang melewati sirat tersebut bihasabi amalihim, sesuai dengan kadar amalan mereka semasa di dunia. Naam. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, balaghani annahu adaqqu minasy-syari wa ahaddu minas-sayfi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, telah sampai padaku, ya, penjelasan berkaitan dengan as-sirat, bahwasanya sirat itu adaqqu minasy-syari, lebih tipis daripada yang namanya rambut, wa ahaddu minas-sayfi, dan demikian pula lebih tajam daripada pedang. Ini ma'asyarul muslimat wa talibat wal muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sifat sirat yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahannam yang masing-masing dari kita semuanya akan melewati jembatan tersebut, yang mana ketika kita melihat keadaan yang ada pada jembatan tersebut, seakan-akan tidak ada seorang pun yang bisa selamat, dikarenakan jembatan tersebut memiliki perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu terjatuh dari as-sirat tersebut. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tatkala itu yang menentukan seseorang yang akan bisa berjalan dengan selamat dari sirat tersebut ialah ditentukan dengan amalan mereka. Amalan masing-masing dari kita ini merupakan penentu, di antara penentu yang Allah Subhanahu wa taala dengannya akan menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu terjatuh dari as-sirat tersebut. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya, engkau muslimin, ketika melewati as-sirat tersebut. Itu di antara atau sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keadaan yang ada pada as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yamurru an-nasu 'alaihi 'ala qadri a'malihim. Di mana umat manusia itu akan melewati as-sirat tersebut, jembatan tadi, sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Kata beliau, orang-orang yang akan melewati jembatan tersebut atau umat manusia yang akan melewati jembatan tersebut, ini sesuai dengan kadar amalan mereka. Man kana musari'an fil khairati fid dunya kana sari'an fil mashyi 'ala hadha as-sirat. Maka barang siapa yang dahulunya semasa di dunia dia adalah orang yang bersegera dalam perkara kebaikan, dalam perkara amalan saleh, dalam perkara amalan ketaatan. Kata beliau, kana sari'an fil mashyi 'ala hadha as-sirat, maka dia akan menjadi orang yang tercepat atau orang yang cepat dalam melewati sirat tersebut. Yakni kecepatan seseorang itu apa? Ditentukan dengan amalan dia semasa di dunia. Seberapa banyak amalan dia kerjakan, seberapa cepat dia dalam mengerjakan amalan saleh, seberapa cepat dia dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penentu bagi seseorang nanti ketika dia berjalan di atas sirat. Wa man kana mutabati'an kana mutabati'an. Wa man kana qad khalata 'amalan salihan wa akhara sayyi'an wa lam ya'fu Allahu anhu fa innahu rubbama yukardisu fin nari wal 'iyadzu billah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, Dan barang siapa yang dia itu mutabatian, orang yang berlambat-lambat, yang tidak bersegera dalam perkara kebaikan, atau pula dalam meninggalkan yang namanya kemungkaran, kana mutabatian, maka dia pula akan menjadi orang yang lambat, orang yang lama, orang yang terbelakang dalam melewati as-siratal mustaqim, atau melewati as-sirat, jembatan yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan di atas neraka jahannam. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu ketika di dunia dia mencampur antara amalan kebaikan dan keburukan, maka kata beliau, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak memberikan maaf bagi orang tersebut, yakni dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, keadilan yang Allah miliki akan menjadikan hamba tadi terjatuh dari jembatan sirat tersebut. Nah, ini gambaran dari beliau Syekh Utsaimin, tentunya berlandaskan dalil yang nanti akan kita sampaikan. Ucapan beliau ini bukan hanya ucapan dari keluar dari beliau sendiri, tidak, namun ini berdasarkan, berlandaskan, berasaskan yang namanya adillah, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan demikian keadaan umat manusia dalam melewati sirat tersebut. Ini ditentukan dengan seberapa mereka cepat dalam menjawab, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan yakhtalifun nasu fil mashi 'alaihi. Adapun orang-orang yang berjalan di atas shirath tadi, ini yakhtalif, keadaan mereka berbeda-beda. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ada dari umat manusia yang ketika melewati sirat tersebut, ya, dia berjalan seperti apa? Kedipan mata, cepat. Naam. Wa minhum man yamurru kalbarq. Ada pula di antara mereka yang berjalan di atas sirat tadi seperti kilat. Wa minhum man yamurru karih. Ada juga di antara umat manusia yang ketika melewati shirath tersebut sebagaimana kecepatan angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Begitu pula ada yang melewati jembatan tersebut sebagaimana apa? Menunggangi kuda. Wa minhum man yamurru karikabil ibil. Ada pula orang-orang yang melewati shirath tersebut sebagaimana orang yang menunggangi unta. Wa minhum man yamshi. Dan ada di antara mereka berjalan di atas shirath itu seperti orang yang berjalan biasa. Wa minhum man yazhaf. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin taala, ada dari umat manusia ini yang ketika berjalan di atas sirat tersebut dengan merangkak, terseret-seret. Wa minhum man yulqa fi jahannam. Dan bahkan ada dari umat manusia ketika melewati as-sirat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Nah, ini keadaan-keadaan orang-orang yang akan melewati shirath jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam, agar umat manusia itu melewati jembatan tersebut dan bisa sampai pada surga. Tidak akan mungkin seorang hamba bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui as-sirat tersebut. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala akan mulai memilah dan memilih atau memperlihatkan keadaan masing-masing dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melewati sirat tersebut. Ini ma'asyiral muslimat wa talibat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penjelasan beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan as-sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahannam. Adapun dalil yang menjelaskan tentang keadaan umat manusia dalam melewati jembatan tersebut, insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan langkah kita, kaki kita, menyelamatkan kita ketika kita melewati as-sirat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.